着眼靠挡路，betapa ku mencinta selalu menjadikanmu isi dalam doaku.Tahu tak mudah menjadi yang kau inginkan. Ku pasrahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika akuKu berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan betapa ku mencinta, ku pasrahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika aku bukan jalanJika